rahimahullahu ta'ala. Qala muallif al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, walamma sami'at Quraisyun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkuru ar-Rahman angkaru dhalik. Wa anzalallah fihim wa hum yakfuruna bil-Rahman. Musannif berkata pengarang kitab At-Tauhid, yaitu Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Al-Wahhab rahimahullahu ta'ala, dan setelah orang-orang Quraisy mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut nama Ar-Rahman, mereka orang-orang Quraisy mengingkari hal itu. Maka Allah turunkan kepada mereka ayat dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-30. Wahum yakfuruna bir-Rahman. Mereka mengingkari Ar-Rahman, nama Ar-Rahman. Muallif rahimahullah menyebutkan tentang kejadian yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau tidak menyebutkan perawinya, sanadnya dan perawinya. Beliau hanya menyebutkan maknanya. Ini kalau di dalam kitab Sahih Bukhari namanya Ta'liqon. Naam. Kalau Imam Bukhari menyebutkan riwayat tapi enggak sebutkan sanadnya, disebutkan meriwayatkan secara ta'liq. Naam. Dan muallif rahimahullah dalam kitabnya, kitab Tauhid ini, beliau metodenya mengikuti metode Imam Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ini juga disilakan dengan beliau menyebutkan secara ta'liq? Wallahu a'lam bishawab. Al-Muhim, di dalam riwayat ini beliau tidak menyebutkan perawinya. Langsung, walamma sami'at Quraisyun. Seolah beliau kayak melihat kejadian zaman dulu. Nah, sedang itu kejadian pada zaman Rasulullah SAW. Sedangkan mu'alif hidup di tahun 6 abad ke-13 Hijriyah. Naam. Di dalam kisah ini menjelaskan kepada kita bahwasannya orang-orang musyrik Quraisy zaman itu sebagian mereka mengingkari nama Ar-Rahman. Nama Ar-Rahman. Naam. Asim Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Majid, yaitu kitab yang menjelaskan tentang kitab tauhid, yang mensyarah kitab tauhid, beliau menyebutkan beberapa riwayat dari kisah ini. Ini. Jadi makna yang disebutkan oleh muallif rahimahullah ini disebutkan riwayatnya oleh cucunya sendiri. Cucu beliau yaitu Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Cucu beliau sekaligus muridnya beliau. Karena saya Abdurrahman ini juga belajar langsung kepada kakeknya yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena beliau diasuh oleh kakeknya. Ketika bapaknya meninggal, beliau masih kecil, lalu diasuh oleh kakeknya dan sekaligus belajar ilmu kepada kakeknya. Dan beliaulah termasuk yang mensyarah kitab tauhid yang masyhur dengan judul Fathul Majid. Beliau juga mensyarah kitab tauhid dengan judul yang lain, yang masyhur dengan judul Qurratul Uyun Al-Muwahhidin. Naam. Qala Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala rawahu Ibnu Jarir. Berkata Ibnu Jarir Abu Ja'far At-Tabari dalam tafsirnya beliau yang masyhur dengan tafsir At-Tabari, An Qatadah, dari Qatadah. Qatadah ini seorang tabi'in, muridnya sahabat. Wahum yakfuruna birrahman. Beliau ingin menjelaskan ayat ini, yaitu dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-30. Mereka mengingkari Ar-Rahman, nama Ar-Rahman. Dzukira lana, disebutkan kepada kami. Beliau murid dari sahabat. Kalau disebutkan kepada kami, berarti menyebutkanlah para sahabat. Naam. Disebutkan kepada kami anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam zaman al-Hudaybiyah hina salaha Quraisyan kataba hada ma salaha alaihi Muhammad Rasulullah faqala musyriku Quraisy Lain kunta Rasulullah summa qatalnaka laqad dolamnak walakin uktub hadha ma salaha alaih Muhammad ibnu Abdullah faqala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da'na ya Rasulullah nuqatiluhum faqala walakin uktubu ma uktubu kama yuridun inni Muhammad ibnu Abdullah. Disebutkan kepada kami kata Qatadah bahwasanya Nabi Allah Muhammad SAW ketika waktu Hudaybiyah, yaitu sulhu Hudaybiyah, perjanjian damai Hudaybiyah, yang dengan perjanjian damai Hudaybiyah, yaitu perjanjian damai antara kaum muslimin, yaitu Rasulullah SAW bersama para sahabat dengan orang-orang musyrik Quraisy di Mekah. Berawal ketika itu Rasulullah SAW ingin umroh bersama para sahabatnya. Kisahnya panjang, tapi orang-orang musyrik Quraisy belum menghendaki. Akhirnya ada perjanjian damai sehingga tidak terjadi umroh pada waktu itu. Nah, dengan beberapa poin. 6. Nah, ketika Rasulullah SAW berdamai dengan orang-orang Quraisy, orang musyrik Quraisy, Rasulullah SAW menulis perdamaiannya. Hada ma salaha alaihi Muhammad Rasulullah. Ini adalah apa yang Muhammad Rasulullah berdamai dengan orang-orang Quraisy. Ini mukadimahnya atau tulisannya. Lalu orang musyrik Quraisy waktu itu diwakili oleh Suhail bin Amr sebagai perwakilannya, mengatakan, jika engkau Rasul Allah, kata, karena situ kan ini adalah apa yang Muhammad Rasulullah berdamai, ini tulisannya. Naam. Lalu kata perwakilan dari Quraisy, kalau kamu Rasulullah, kemudian kami memerangi kamu, sungguh kami dolim kepadamu. Coba ini. Ini orang musyrik loh. Nah ini. Tapi kalau memerangi Rasulullah, dolim. Berarti kata orang musyrik apa? Walakin uktub. Akan tapi tulislah. Ini adalah yang Muhammad bin Abdullah berdamai. Jadi Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad Rasulullah. Dari pihak perwakilan Quraisy, musyrik Quraisy enggak mau kalau namanya disebut Muhammad Rasulullah. Tapi harus diganti dengan apa? Muhammad bin Abdullah. Naam. Mendengar seperti itu, para sahabat Rasulullah SAW mengatakan, "Dakna, biarkan kami ya Rasulullah, akan memerangi mereka." Enggak ridho ini para sahabat. Nah, coba cintanya para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat enggak ridho dihilangkan kalimah Rasulullah. Karena kecintaannya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Biarkan kami memerangi mereka ya Rasulullah. Naam. Maksudnya enggak usah damai saja sudah. Gitu. Daripada enggak mau ditulis Muhammad Rasulullah. Ini para sahabat seperti itu. Apa kata Rasul? Faqala. Maksudnya jangan. Jangan. Walakin uktubu kama yuridun. Akan tapi tulislah sebagaimana yang mereka kehendaki. Ngalah Rasul, tanazul. Tulis saja tulis. Karena memang ya beliau juga Muhammad bin Abdullah. Enggak dusta. Muhammad bin Abdullah. Ini tawadunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti kehendak orang musyrik Quraisy, yaitu mengganti dari Muhammad Rasulullah diganti Muhammad bin Abdullah. Ya, dua-duanya benar. Muhammad ya Rasulullah, Muhammad juga Muhammad bin Abdullah. Duanya benar, enggak ada yang salah. Ini tanazul yang dibolehkan, tidak melanggar kebenaran. Naam. Tanazul yang tidak melanggar kebenaran. Adapun tanazul dari al-haq kepada kebatilan, ya jangan. Ini penting. Naam. Beliau mengatakan tulis-tulis sebagaimana dikehendaki. Ini Muhammad ibnu Abdullah, kata Rasulullah, karena memang aku adalah Muhammad bin Abdullah. Jadi yang diusulkan orang musyrik ya enggak salah, karena memang beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Dan orang musyrik memang tidak mengakui kalau Muhammad Rasulullah. Naam. Nah ini. Ini ya ikhwan. Naam. Walamma, kita lanjutkan. Katabal katib Bismillahirrahmanirrahim. Qalat Quraisy, Ammar Rahman fala na'rifuhu. Wa kana ahlul jahiliyah yaktubuna bismikallahumma. Faqala ashabuhu ya Rasulullah da'na nuqatiluhum. Qala walakin uktubu kama yuridun. Maka setelah penulis perjanjian ini, yaitu Rasulullah menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai penulis perjanjian. Setelah penulis menulis Bismillahirrahmanirrahim, tadi menulis pertamalah hada ma sholah alaih Muhammad Rasulullah. Orang musyrik Quraisy menolak, jangan. Tapi hada ma sholah alaih Muhammad ibnu Abdullah, Rasul penuhi. Ya. Yang kedua, penulis perjanjian menulis Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Lagi-lagi orang musyrik ini protes lagi, berkata orang Quraisy yang diwakili oleh Suhail bin Amr, waktu itu masih musyrik. Adapun Rahman, ini jadi orang musyrik, kami enggak kenal siapa itu Ar-Rahman. Orang musyrik mengenal Allah. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan Allah. Siapa yang beri rezeki dari langit, Allah. Siapa yang menghidupkan mematikan, mereka akan mengatakan Allah. Mengenal Allah. Tapi tentang nama Ar-Rahman, orang musyrik mengatakan kami enggak kenal siapa Ar-Rahman. Maka orang jahiliyah ini, orang muslim ini mengatakan, menulis bismikallahumma. Atau dalam bahasa lain, uktub bismikallahumma. Tulislah dengan namamu, ya Allah. Jadi bismillah diganti dengan bismikallahumma. Maka sahabat-sahabat Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, biarkan kami memerangi mereka. Enggak terima lagi para sahabat. Nah ini, kalimat bismillah diganti dengan bismikallahumma. Tapi kata Rasul, qala la. Beliau mengatakan, jangan. Walakin uktubu kama yuridun. Akan tapi tulislah sebagaimana yang mereka kehendaki. Tulis. Karena bismika Allahumma juga enggak salah. Ya. Kalimat bismika Allahumma juga kalimat yang hak, yaitu dengan namamu ya Allah. Hak, tidak salah. Jadi orang musyrik menolak kalimat bismillahirrahmanirrahim, lalu mengusulkan dengan bismika Allahumma, Rasul menerimanya. Tanazul lagi. Bahasa kita ya sudah mengalah. Tapi dari kebenaran ke kebenaran yang lainnya, bukan dari kebenaran kepada kebatilan ya. Ya ikhwan, ini penting. Kalimat bismillahirrahmanirrahim kalimat hak. Ditolak oleh orang musyrik Quraisy. Orang Quraisy mengusulkan bismikallahumma juga kalimat yang hak. Kalimat yang benar. Ini tawadunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai dalil bahwasanya orang musyrik menolak nama Allah, nama Ar-Rahman. Ini sudah kita lalui pembahasannya pada pertemuan sebelumnya. Kita hanya menyebutkan riwayat saja sekarang. Wa rawa edo an mujahid apa waruwiya edo wa rawa edo, dan Ibnu Jarir juga meriwayatkan juga dari Mujahid. Sekarang riwayat dari Mujahid. Qala qadu kada kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qablihim umam min qabliha umam kafan. Qala hada lamma katibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hada lamma kataba Rasulullah SAW Quraisyan fil Hudaybiyah. Kataba bismillahirrahmanirrahim. Qalu la taktub ar-Rahman. Wa ma nadri ma ar-Rahman. Wa la taktub illa bismikallahumma. Faqala Allah wa hum yakfuruna bir-Rahman. Qul huwa Rabbi la ilaha illahu. At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan dari Mujahid. Beliau berkata ketika menafsirkan ayat dalam surah Ar-Ra'd, ayat ke-30, dan begitulah kami utus kepadamu kepada umat qala hadza. Naam. Ya begitulah kami itu padamu pada umat yang telah berlalu, umat-umat yang sebelumnya. Qala hadza, ini adalah setelah Rasulullah SAW mengajak menulis perjanjian dengan orang Quraisy di Hudaybiyah. Ketika beliau, maksudnya penulisnya, menulis bismillahirrahmanirrahim, mereka mengatakan la taktub ar-Rahman, jangan ditulis nama ar-Rahman, karena kami tidak tahu apa itu ar-Rahman. Di situ kan dengan nama Allah ar-Rahman ar-Rahim. Ya, orang Quraisy juga orang Arab, jadi tahu maknanya. Dengan nama Allah Ar-Rahman, yang memiliki nama Ar-Rahman dan memiliki nama Ar-Rahim, orang Quraisy paham. Orang Quraisy mengakui adanya Allah. Orang Quraisy juga mengetahui adanya Allah sebagai pencipta alam, pemberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Orang Quraisy memahami. Tapi orang Quraisy tidak mengakui ada nama Ar-Rahman bagi Allah. Maka ketika ditulis dengan nama Allah yang memiliki nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, menolak. Alasannya apa? Kami tidak mengenal Ar-Rahman, tidak mengakui nama Ar-Rahman. Wala taktub illa bismikallahumma, jangan kamu tulis kecuali bismikallahumma. Qala Allah, maka turun ayat, wahum yakfuruna birrahman, mereka mengingkari nama Ar-Rahman. Kul, katakanlah ya Rasul, kul huwa Rabbi. Mereka orang-orang musyrik Quraisy mengingkari Rahman. Katakanlah ya Rasul, huwa Rabbi, Ar-Rahman itulah Rabbku. La ilaha illahu, yang tidak ada ilah kecuali Dia, itu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Riwayat yang lain, warawa aidan an ibni Abbas, Ibnu Jarir, Abu Ja'far At-Tabari meriwayatkan juga dari sahabat Ibnu Abbas. Qal kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yad'u sajidan, ya Rahman ya Rahim. وقال المشركون هذا يسوم أنه يدعو واحدا وهو يدعو مسنا مسنا وأنزل الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. Ibnu Jarir, Abu Ja'far At-Tabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan sanad beliau tentunya. Ibnu Abbas menceritakan, dulu ketika Rasulullah SAW di Mekkah berdoa sambil sujud. Beliau sudah sholat sejak di Mekkah, sudah sholat. Rasulullah SAW itu menunaikan sholat di Mekkah, tapi belum memerintah para sahabat untuk sholat seperti beliau. Sudah sholat. Cuma belum lima waktu seperti sekarang ini. Nah, ketika Rasulullah SAW sholat, lalu ketika sujud, beliau berdoa, ya Ar-Rahman, ya Rahman, ya Rahim. Afwan. Ya Rahman, ya Rahim. Orang Quraisy ini mendengar doanya Rasulullah SAW disebut ya Rahman, ya Rahim. Maka orang Quraisy mengatakan, orang ini ngakunya, bahasa kitanya, ngakunya dia mengajak kepada satu sesembahan. Ngakunya dia beribadah kepada satu ilah. Itu tauhid la ilallah. Mereka paham orang musyrik mana la ilallah. Tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Tapi dia berdoa kepada dua ya Rahman ya Rahim. ini. Berarti doa kepada dua. Nah, ini. Masna. Apa? Jadi disangka Ar-Rahman sendiri, Ar-Rahim sendiri. Sedangkan Ar-Rahman, Ar-Rahim itu adalah Allah. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Qadir dan seterusnya itu Allah semuanya. Kembali kepada Allah. Kita berdoa ya Ar-Rahman, ya Rahman afwan. Ya Rahman, ya Qadir, ya Hayyul, ya Qayyum. Itu semuanya berdoa kepada Allah tapi menyebut nama Allah. Saya contohkan ya, untuk memudahkan ya. Ada orang namanya Abdullah. Namanya Abdullah. Lalu dikenal dengan Ibn. Bisa kan? Ibn gitu kan? Lalu punya kunyah Abu Muhammad. Ya enggak? Lalu dikenal juga dengan nama Ibnu Umar umpamanya. Bisa enggak? Karena Abdullah anak bapaknya Umar. Berarti Abdullah bin Umar. Ada orang manggil dia, "Ya Abdullah. Ya Ibn. Ya Aba Muhammad. Ya Ibnu Umar." Yang dipanggil siapa? Berapa orang dipanggil? Berapa orang? Satu. Dipanggil, "Ya Abdullah." Dia belum nengok umpamanya. Dipanggil, "Ya Ibn." Juga belum nengok umpamanya. Dipanggil, "Ya Ibna Umar." Dipanggil juga, "Ya Aba Muhammad." Manggil siapa itu dia? Ngambil berapa orang? Empat orang atau satu orang? Satu orang yang dipanggil. Tapi dengan nama ini, nama ini, nama ini. Paham? Yuham ini? Ketika seorang berdoa, "Ya Allah, Allahumma ya Rabb," umpamanya. "Ya Hayyul ya Qayyum. Ya Dzal Jalal wal Ikram." Siapa yang di yang doa kepada siapa ini? Kepada siapa? Allah. Dengan menyebut Allahumma ya Rabbi, ya Dzal Jalal wal Ikram, ya Hayyul ya Qayyum, ya Ghafur. Naam. Ya Rahman ya Rahim. Semuanya itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya orang musyrik ini enggak paham. Ketika Rasul berdoa ya Rahman ya Rahim. Disangka berdoa kepada dua zat. Nah. Maka Allah turunkan ayat qul. Katakanlah ya Rasul, ud'ullah. Berdoalah kepada Allah, au ad'ur Rahman. Atau wad'ur Rahman atau berdoa kepada Rahman. Ayyama tad'u, mana saja yang kamu berdoa kepadanya, mana saja yang kamu menyeru padanya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyul ya Qayyum, ya Dzal Jalal wal Ikram umpamanya. Mana saja? Falahul asmaul husna, maka bagi Allah itu nama-nama yang sangat bagus. Naam. Ini ya ikhwan. Dari sini diambil pelajaran bahwasannya mengingkari nama Allah ini sunnahnya jahiliyah, sunnahnya orang-orang jahiliyah. Mereka mengingkari sebagian nama Allah yang Allah tetapkan untuk dirinya. Maka orang-orang yang mengingkari nama Allah atau sifat Allah atau sebagian dari nama Allah atau sebagian dari sifat Allah atau mengakui nama Allah tapi mengingkari sifat Allah, ini mengikuti sunnahnya orang-orang jahiliyah dari kelompok manapun, mengikuti jalannya orang-orang musyrik jahiliyah. Rencananya mau kita selesaikan bab ini, tapi sudah selesai tapi belum lengkap karena belum dibaca fihi masail. Kalau kita paksa selesaikan malam ini juga kelihatannya kurang bagus memaksa orang. Masa taklim dipaksa, ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membaca fihi masail untuk melengkapi pembacaan bab ini, bab yang ke-39. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita bisa memahami apa yang kita pelajari dengan benar dan diberi kemudahan untuk mengamalkannya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya insyaallah, yaitu membaca fihi masail, permasalahan yang ada dalam bab ini, untuk menambahi pemahaman insyaallah yang terkandung dalam bab ini. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.